Kita lanjutkan. Kepada al-aslu tsalits, pokok yang ketiga, wa nabiyuhu, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam, mengenal ma'rifatu nabiyah, mengenal nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diterangkan di bawah itu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadza huwal aslu tsalitsu, yang ini adalah pokok ketiga dari al-usulu tsalatsa, wa huwa ma'rifatul insani nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam, yaitu pengenalan seorang kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bagaimana mengenalnya? Wa tahsulu bi dirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan bisa didapatkan pengenalan itu bidirasah, dengan mempelajari kehidupan perihidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sirahnya. Wa makana alaihi minal ibadati wal akhlaqi wad da'wati lillahi azza wa jalla, dan perihidup Nabi itu ialah ibadah beliau. Makana alaihi minal ibadah, apa-apa yang dijalani oleh beliau dari ibadah, perkara ibadah, perkara akhlak, perkara da'wah ilallahi azza wa jalla, wal jihadi fi sabilihi, perkara jihad, bagaimana contoh yang beliau berikan dalam berjihad di jalan Allah, wa ghairi dzalika min jawanibil haya min jawanibi hayatihi alaihi salatu wassalam, dan lain-lainnya dari berbagai jawanib, sisi-sisi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, menerima utusan-utusan negara-negara tetangga, dan sebagainya, dan sebagainya. Dari sisi-sisi kehidupan beliau itu dipelajari dalam sirah. Kitab-kitab sirah kita dapati kitab yang paling tua yaitu sirah Ibnu Ishaq, yang kemudian dikumpulkan riwayat-riwayat Ibnu Ishaq tersebut oleh Ibnu Hisham, yang kemudian terkenal menjadi Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham ini terkenal, di mana Ibnu Hisham membawakan riwayat-riwayat Ibnu Ishaq. Dan juga kitab-kitab sirah yang lainnya seperti kitab-kitab Al-Maghazi. Al-Maghazi yaitu salah satu bab dari bab-bab sirah. Al-Maghazi berisi berita-berita tentang peperangan yang diikuti oleh Nabi, riwayat-riwayat peperangan yang diikuti oleh Nabi. Namanya Al-Maghazi. Al-Maghazi jamak dari maghzah, yaitu peperangan yang diikuti oleh beliau. Kemudian muncul kitab-kitab sirah yang lainnya, seperti kitab sirah yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Mulhaq Al-Bidayah wa Nihayah, yang digandengkan dengan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ada satu bab khusus yaitu sirah nabawiyah. Ibnu Katsir membawakan riwayat padanya. Juga sirah Adz-Dzahabi. Jadi kalau disebutkan dalam kitab-kitab para ulama as-sirah, otomatis maksudnya ialah perihidup Nabi. Kalau tarikh, itu seluruh berita kehidupan Nabi dan para sahabatnya dan para khulafa ar-rasyidin dan selanjutnya. Itu tarikh. Walihada yang bagi likulli insanin, oleh karena inilah adalah satu kemestian bagi setiap orang, yuridu ayyazdada ma'rifatan ma'rifata binabiyihi, apabila dia ingin ayyazdada ma'rifatu binabiyihi, pengenalan dia tentang nabinya ingin bertambah, yazdad, wa imanan bihi, dan juga ingin bertambah keimanannya kepada nabinya, maka wajib atas dia untuk menambah keimanan itu dan pengetahuan itu, ayu tali'a min siratihi, untuk yutalik, mentelaah, sudah jadi bahasa Indonesia, mutalaah, mentelaah, jadi bahasa Indonesia artinya, untuk mempelajari, membaca, min siratihi, dari sirah Nabi, ma tayassara fi harbihi wasilmihi, ya, ma tayassara, apa yang mudah bisa dibaca, dipelajari, baik dalam perkara bagaimana fi harbihi, dalam peperangannya, wasilmihi, dan dalam perdamaiannya. Juga di dalam sirah itu terdapat wasyiddatihi, dan juga tentang bagaimana kerasnya Rasulullah menyikapi orang-orang tertentu, warakha'ihi, dan bagaimana lembutnya Rasulullah menyikapi yang lainnya, wa jami'a ahwalihi, dan bagaimana keseluruhan keadaan beliau. Nasallallahu azza wa jalla ayyaj'alana minal muttabi'in li rasulih sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Kita memohon pada Allah ayyaj'alana, untuk menjadikan kita minal muttabi'in, termasuk dari orang-orang yang mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik secara batin maupun zahir. Wa ayyatawaffana ala dzalika, dan kita memohon agar Allah mematikan kita di atas semangat mengikuti tuntunan beliau itu. Innahu waliyuhu wal qadiru alaih, sesungguhnya dia Allah adalah pelindungnya dan dia maha berkuasa atasnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi misi daripada mempelajari sirah nabawiyah ialah untuk kita meneladani beliau, karena diperintah oleh Allah meneladani beliau. Perintah Allah itu yang mana? Yaitu firman Allah Ta'ala yang menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsiran. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah, dan bagi mereka yang beriman tentang hari kiamat, dan mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, dari sini kita diperintah untuk meneladani beliau. Kemudian ada satu kaidah, mala yatimmul wajib, mala yatimmul wajib bihi illa bihi fahuwa wajib. Kaidah para ulama, yaitu apa yang tidak bisa sempurna dengannya kecuali dengannya, kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu jalan penyempurnaan itu adalah wajib pula. Kita tidak bisa menunaikan kewajiban meneladani Nabi kecuali dengan mempelajari sirahnya. Maka berarti mempelajari sirah adalah wajib, sebagaimana wajibnya meneladani beliau. Karena tidak mungkin kita bisa menjalankan kewajiban meneladani beliau kecuali dengan mempelajari sirah beliau. Sehingga dengan demikian berarti apa? Mempelajari sirah beliau adalah wajib, seperti wajibnya meneladani beliau. Nah, itu sesungguhnya misi daripada pengenalan kepada sirah nabawiyah. Kita lihat pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di atas itu, halaman 40. Fa idza qila laka mar rabbuka, apabila ditanyakan kepada engkau siapa Tuhanmu, faqul rabbi Allah, rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabbi wa rabba wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Tuhanku adalah Allah yang telah rabbani, telah menciptakan aku dan memelihara diriku, wa rabba jami'al alamin, dan menciptakan serta memelihara segenap alam, bini'amihi dengan berbagai kenikmatan-kenikmatannya, wa huwa ma'budi, dan dia Allah adalah sesembahanku, laisa li ma'budun siwahu, tidak ada bagiku sesembahan kecuali dia. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala surat Al-Fatihah ayat pertama, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian itu bagi Allah yang Dia adalah pencipta pemelihara segenap alam. Fa idza qila laka mar rabbuk, ay kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ay man huwa rabbuka alladhi khalaqaka wa amaddaka wa a'addaka wa razaqaka, yani siapakah Tuhanmu alladhi khalaqaka yang telah menciptakan kau, wa amaddaka dan Tuhanmu yang memberi bantuan kepada engkau, wa a'addaka dan Tuhanmu yang memberi pertolongan kepada engkau, wa razaqaka dan Tuhanmu yang memberi rizki kepada engkau. Siapakah yang Tuhanmu yang demikian ini? Ya. Faqul Rabbi Allah. Maka katakanlah Tuhanku yang mempunyai sifat demikian itu, sifat rububiyah, adalah Allah saja. Tuhan-tuhan sesembahan selain Allah tidak mempunyai sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu di sini disebutkan apa? Mencipta. Yang menciptakan engkau, yang memberikan bantuan kepada engkau, makan, minum, nafas, yang mengirimkan bantuan-bantuan kekuatan kepada engkau menghadapi musuh, yang memberi rizki kepada engkau, yang mempunyai sifat rububiyah seperti ini hanyalah Allah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, di mana Allah sifat rububiyahnya ialah memelihara segenap alam. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin di footnote kedua itu, at-tarbiyatu hiya ibaratun 'anir ri'ayati. Yang dimaksud at-tarbiyah di sini ialah ibarah ungkapan tentang ar-ri'ayah, pemeliharaan. Allati yakunu biha taqwimul murabba, yang dengan ri'ayah itu, pemeliharaan itu, ha, yakunu biha, akan terwujudlah dengannya taqwimul murabba, eksistensi daripada al-murabba, keberadaan daripada al-murabba, dari pihak yang dipelihara, al-murabba yang dipelihara. Wa yush'iru kalam al-muallif rahimahullah, bahwa omongan al-muallif, omongan si pengarang di sini rahimahullah, mengesankan, yush'iru mengesankan, anna rabba, bahwa istilah ar-rab, istilah Ar-Rab itu adalah ma'khudhun minat tarbiyati. Diambil istilah itu dari kata at-tarbiyah. Ya. At-tarbiyah itu ialah pemeliharaan. Secara bahasa artinya pemeliharaan. Kemudian di dalam bahasa Indonesia diartikan pendidikan. At-tarbiyah pemeliharaan. Bahwa istilah Ar-Rab, kata Ar-Rab, kemudian rububiyah, itu dari kata at-tarbiyah, yaitu pemeliharaan. Terkesan demikian dari pernyataan beliau. Liannahu qala, karena Syekh di sini menyatakan alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amih. Dialah Tuhan yang telah menciptakan, yang telah memelihara diriku dan memelihara segenap alam dengan berbagai kenikmatannya. Nah, ini asal dari lafadz Ar-Rabbu, yaitu maknanya ialah at-tarbiyah. Fa kullul alamina, maka segenap alam qad rabbahumullahu bi ni'amih, Allah telah pelihara semua itu dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan Allah. Udara yang segar, air yang segar, makanan dalam bentuk makanan itu buah-buahan, sayur-sayuran, daging-dagingan, dan berbagai macam jenis makanan. Allah pelihara makhluk ini dengan kenikmatan-kenikmatannya. Setelah itu Allah pelihara makhluk ini dengan apa itu kesehatan badannya, sehingga makan minum dalam keadaan bisa, azakallah, untuk buang air besar ataupun buang air kecil dengan normal. Itu juga kenikmatan yang luar biasa. Hah? Buang angin, kemudian buang apa kotoran mata, dibuang dalam bentuk tai mata. Ketika mata itu terpolusi oleh berbagai kotoran udara, menempel debu itu pada kornea mata, untuk supaya jangan mengganggu penglihatan, dibuang dengan mata itu berair, sehingga keluarlah debu itu dan menjadi tai mata dan sebagainya. Keluar dari pori-pori kulit kita ini keringat untuk membuang segala kotoran-kotoran yang ada pada darah kita, dibuang dengan keringat. Dari urat-urat tubuh kita ini, itu dalam bentuk selang-selang darah, tetapi berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Ada selang darah untuk mengalirkan darah yang sudah bersih. Ada selang darah untuk mengalirkan darah yang kotor. Selang darah yang mengalirkan darah yang kotor itu mempunyai kemampuan untuk melakukan semacam penyulingan, pemanasan tubuh dengan bergerak, dengan pompa jantung dan sebagainya. Terus akhirnya tubuh menjadi hangat, menjadi panas, terus akhirnya menguaplah dari darah kotor itu, kotoran-kotoran yang terdapat padanya, mengalir terus di seluruh tubuh sampai kemudian mengeluarkan keringat-keringat untuk kemudian menjadi daki, dan darah itu terus mengalir sambil mengalir sambil terjadi pembersihan-pembersihan, kembali lagi ke jantung sudah bersih, kemudian pindah pengalirannya ke selang atau urat darah yang untuk darah bersih. Demikian rapihnya pengaturan Allah, ni'am, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Nah, Allah memelihara makhluk ini. Kalau Allah tidak pelihara, ya Allah, baru lahir terus berangkat ke kubur. Sebab tubuh tidak akan mampu untuk menghadapi berbagai penyakit, berbagai serangan-serangan virus. Mati kalau tidak dipelihara oleh Allah. Nah, demikian sungguhnya, bahkan dari perut itu di sana ada gas-gas khusus yang untuk menyemprot racun-racun yang masuk, yang ikut bersama makanan dan minuman. Kadang-kadang racun-racun itu dikeluarkan dalam bentuk kotoran melalui dubur atau melalui kubul. Kadang-kadang racun-racun itu dikeluarkan kembali melalui mulut, apakah dalam bentuk cairan yaitu muntah, ataukah dalam bentuk udara yang busuk, udara yang tidak enak baunya. Itu racun-racun yang ada dalam perut dikeluarkan kembali, otomatis semuanya berjalan. Begitu nikmat-nikmat Allah dalam memelihara kehidupan ini, sehingga semuanya dapat menjalani kehidupan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu taqwimul murabba akan bisa hidup, mempertahankan hidup pihak yang dipelihara. Maka Allah memelihara mereka bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya, wa'addahum, dan Allah siapkan mereka, Allah berikan bantuan kepada mereka untuk lima khuliqulah, untuk bisa menjalankan misi penciptaan mereka itu. Ialah untuk beribadah, Allah siapkan mereka, yaitu Allah memberi akal kepada mereka, Allah memberikan perasaan kepada mereka, Allah memberikan basirah, kata hati atau mata hati kepada mereka. Semua itu perlengkapan adalah bantuan Allah, lima khuliqu lahu, untuk mereka itu hidup sesuai dengan tujuan diciptakan mereka itu padanya. Wa amaddahum birizqihi, dan Allah bantu mereka dengan rizkinya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, fi muhawarati Musa wa Fir'auna, dalam dialog antara Musa dan Fir'aun, di situ Allah ceritakan, faman rabbukuma ya Musa, Fir'aun tanya, siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa dan Harun? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai' khalaqahu thumma hada. Tuhanku Tuhan kami adalah yang memberi segala sesuatu. Khalqahu ya. Ayat itu khalqahu na'am. A'ta kulla syai'in. Mada? Khalqahu. Na'am. Khalqahu thumma hada. Ya. Allah Tuhan kami yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, khalqahu thumma hada, kemudian Allah beri petunjuk. Fakullu ahadin, maka setiap dari makhluk Allah ini, minal alamin, dari segenap alam, qad rabbahu Allah azza wa jalla bi ni'matih, telah Allah pelihara dengan berbagai kenikmatannya. Ya. Naam. Semut di lubang pun Allah pelihara dengan kenikmatannya. Nyamuk di sarangnya Allah pelihara dengan kenikmatannya. Ya. Wa ni'amullahi 'azza wa jalla 'ala 'ibadihi katsiratun. Dan nikmat-nikmat Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia atas hamba-hambanya banyak. La yumkinu hasruha. Tidak mungkin untuk diberikan batasan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, Allah yang tabarak, yang maha mulia, wa ta'ala dan maha tinggi, berfirman. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan bila kamu mau menghitung nikmat Allah, sungguh engkau tidak akan mampu menghitungnya. Fallahu huwallazi khalaqaka wa a'addaka. Maka hanya Allah lah yang menciptakan engkau dan menyiapkan bagi engkau segala keperluan. Wa amaddaka, dan memberi bantuan kepada engkau. Wa razaqaka, dan dialah saja yang memberi rizki kepadamu. Fahuwa wahdahul mustahiqu lil ibadah. Kalau demikian berarti hanya dia saja al-mustahik yang berhak untuk diibadai. Ya. Kemudian juga Syekh bin Utsaimin rahimahullah memberi komentar kepada pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dia sesembahanku, tidak ada bagiku sesembahan selainnya. Kita lihat footnote ketiga, komentar Syekh bin Utsaimin. Ai wa huwa alladhi a'badahu a'buduhu. Wa huwa alladhi a'buduhu. Dan dialah Allah yang aku ibadai. Wa atadhallalu lahu. Dan aku menghinakan diri baginya di hadapannya dengan khudu'an, aku tunduk kepadanya, wa mahabbatan, dengan cinta kepadanya, wa ta'dhiman, dan dengan mengagungkannya. Af'alu ma ya'muruni bihi, aku berbuat dengan apa-apa yang Allah perintahkan aku dengannya. Wa atruku ma yanhani anhu, dan aku meninggalkan apa yang Allah larang aku daripadanya. Itu adalah sikap ibadah. Yaitu sikap ibadah tersebut disebutkan di sini ada beberapa sikap. Pertama, at-tadhallul, menghinakan diri. Naam, menghinakan diri di hadapan siapa? Di hadapan ma'bud, di hadapan sesembahan. Sesembahan kita ialah Allah. Maka at-tadhallul menghinakan diri di hadapan Allah. Kedua, al-khudu, menundukkan diri. Menundukkan diri di hadapan al-ma'bud, di hadapan sesembahan, yaitu di hadapan Allah. Ketiga, al-mahabbatu, unsur ibadah ialah cinta. Cinta kepada al-ma'bud, kepada sesembahan itu. Yang keempat, unsur ibadah itu ialah at-ta'zim, mengagungkan al-ma'bud, mengagungkan yang diibadai itu. Yang kelima ialah al-fi'lu bima yu'mar, mengerjakan apa yang diperintah oleh al-ma'bud, oleh sesembahan itu tadi. Keenam, wattarku bima yunha, meninggalkan apa yang dilarang. Ha, itu namanya ibadah. Bila dalam satu amalan mengandung enam unsur ini tadi, berarti amalan itu adalah ibadah. Apa sekali lagi enam unsur itu? Ya Salman, pertama, la, istilahnya dalam bahasa Arab, pertama at-tadhallul, barakallahu fiik. Yang kedua al-khudu', barakallahu fiik. Yang ketiga ya jundi, al-mahabbatu. Yang keempat at-ta'zimu. Yang kelima al-amalu bima yu'maru. Yang keenam at-tarku bima yunha. Itu unsur-unsur ibadah yang bila terdapat pada suatu amal mengandung enam unsur ini, maka itu dinamakan ibadah. Falaisa li ahadun a'buduhu siwallahi azza wa jalla, maka tidak ada bagiku satupun, satu pihak pun yang aku ibadai selain Allah azza wa jalla. Tidak ada yang aku perlakukan dengan enam unsur perlakuan tersebut. Ya, aku mentaati perintah orang tuaku, tetapi dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Aku mentaati penguasa, pemerintah, tetapi dalam rangka ketaatan kepada Allah, tidak dalam rangka semata-mata ketaatan kepada penguasa. Ha? Karena itu bila penguasa memerintahkan, menganjurkan kepada yang jelek, harus ditinggalkan perintah dan anjuran itu, dan tidak boleh ditaati. Ya, aku juga mentaati, aku juga mencintai anak istriku. Tetapi di dalam rangka cinta kepada Allah. Bila cinta kepada anak istri itu kiranya akan berlawanan atau berhadapan, bertabrakan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka yang harus dikorbankan ialah cinta kepada anak dan istri, bukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku cinta kepada saudaraku, aku cinta kepada bapak ibuku, aku cinta kepada fulan dan fulan. Tetapi semua itu tidak boleh mengganggu hubungan cinta kepada Allah. Ya, sehingga semua itu adalah cinta kepada Allah yang paling diutamakan. Ya, yang paling dijunjung tinggi dalam menghadapi segala cinta yang lainnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau hai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wa ma umiru illa nuhi ilaihi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah segala agama ini, segala pengamalan agama ini, hunafa'a, dengan cenderung tunduk kepadanya, wa yuqimus salata, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus. Ha, itu adalah bentuk amalan yang diperintah oleh Allah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya, tiga perkara yang barang siapa ada padanya tiga perkara ini, dia akan mendapati manisnya iman. Apa tiga perkara tersebut? Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai dua pihak yang paling dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena cintanya kepada Allah. Kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama ayyauda ilal kufri kama yakrahu ba'da an anqadahu Allah. Dan dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran itu, sebagaimana kama yakraha ayyudzafa finnar, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini juga sebagaimana riwayat ini dalam Bukhari dan Muslim menegaskan kewajiban tauhidul mahabbah. Tauhidul mahabbah, keesaan dalam hal cinta sebagai realisasi pelaksanaan daripada tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Kemudian ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menggunakan dalil terhadap keterangan beliau dengan ayat pertama surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin, diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dengan pernyataan beliau berikut ini. Istadallal muallifu rahimahullahu, bahwasannya al-muallif, pengarang, mengambil dalil likaunillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kenyataan bahwa Allah yang maha suci dan maha tinggi adalah murabbian, adalah pemelihara, li jami'il khalqi, untuk segenap makhluk. Biqauli ta'ala, karena dengan firman Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, yani alwasfu bil kamali wal jalali wal azamati lillahi ta'ala wahdahu, yaitu alwasf, pensifatan terhadap kamal, al-kamal, alhamdu, ini adalah sifat, mengandung makna sifat al-kamal, kesempurnaan, dan juga mengandung sifat al-jalal, kemuliaan, juga mengandung sifat al-azamah, keagungan. Semuanya itu lillahi ta'ala wahdah, untuk Allah semata. Itu makna alhamdulillahi, bahwa segala sifat kesempurnaan, segala sifat kemuliaan, segala sifat keagungan, semuanya itu milik Allah semata. Rabbil alamin, maknanya ialah ay murabbihim, Allah yang memelihara hamba-hambanya, Allah yang memelihara mereka, bin ni'ami, dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan, wa khaliquhum, dan dia Allah yang mencipta segenap makhluknya ini, wa malikuhum, dan Allah yang memiliki segenap makhluknya ini. Wal mudabbiru lahum, dan Allah yang mengatur segenap makhluknya ini, kama syaa azza wa jalla, syaa ya, syaa, kamu tulis syaa itu apa, anu apa, ada tersamar ya, syaa. Nah, kama syaa azza wa jalla, Allah yang mengatur mereka sebagaimana yang Allah kehendaki dalam mengatur hambanya itu. Pengaturan hambanya itu tidaklah dengan kehendak hamba itu, tetapi dengan kehendak Allah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menerangkan, wa kullu ma siwallahi alamun, dan semua yang selain Allah adalah alam, yaitu dalam menerangkan firman Allah tentang dirinya bahwa diri Allah itu adalah Rabbil Alamin, ya Rabbil Alamin, pemelihara al-alamin. Al-alamin jamak dari al-alam, ya. Naam. Ha. Maka al-alam itu apa? Wa kullu ma siwallahi alamun. Semua yang selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku adalah salah satu dari segenap alam tersebut. Kita lihat keterangan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam footnote pertama itu, al-alamu kullu ma man siwallahi, bahwa al-alam itu ialah semua yang selain Allah itu adalah al-alam. Wasammu alaman, wasummu alaman, dan mereka yang selain Allah itu dinamakan, summu dinamakan alaman, dinamakan alam, li'annahum alamun ala khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim, karena segenap makhluk itu adalah alam. Tanda alam itu arti asalnya ialah bendera atau tanda adanya sesuatu, itu alam namanya. Maka makhluk itu karena memang adalah tanda alam, tanda adanya pencipta, pencipta mereka, wa malikihim dan pemilik mereka, wa mudabbirihim dan tanda adanya pengatur mereka. Maka ketika makhluk ini demikian sempurnanya aturannya, dengan demikian lengkapnya yang ada padanya, demikian rapihnya susunan yang ada padanya, maka itu adalah alam, adalah sebagai bukti betapa maha sempurnanya si penciptanya, betapa maha kuasanya si pengaturnya, betapa maha telitinya ilmu si penguasa pemiliknya. Fa fi kulli syai'in ayatun lillahi, maka dalam segala sesuatu itu ada ayat, ada tanda, tanda yang menunjukkan kepada sifat-sifat Allah. Ala annahu wahid, semua itu menunjukkan bahwasannya Allah itu adalah memang satu, tidak berbilang. Ha? Wa anal mujibu bihadha wahidun min dhalikal alam. Ha? Dan aku adalah al mujib. Ha? Aku adalah orang yang mengab, mengabulkan panggilan Allah yang satu ini. Dari pengatur yang satu-satunya ini terhadap segenap alam ini. Aku adalah orang yang memenuhi panggilan dari Zat yang Maha Satu ini. Wa idza kana rabbi wajaba alayya an a'budahu wahdahu. Apabila Tuhanku mewajibkan atasku untuk aku beribadah kepadanya semata, maka aku akan mengabulkan permintaan atau kewajiban atau perintah dari Allah yang satu itu, yang esa itu. Begitu makna dari pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, wa ana wahidun min dzalikal alam. Ya. Kemudian fa idza qila laka, kita lihat lagi ke atas pernyataan Syekh. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Kita lihat keterangan Syekh Utsaimin di bawah itu, footnote kedua. Ai idza qila laka, yakni apabila dikatakan kepadamu, bi ayyi syai'in araftallaha azza wa jalla, dengan apa engkau mengenal Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung dan Maha Mulia. Faqul, maka katakanlah, araftuhu bi ayatihi wa makhluqatih. Aku mengenal Allah dengan melihat ayatihi, tanda-tandanya, dan dengan mengenali segenap makhluk-makhluknya. Faqul bi ayatihi wa makhluqatih. Al ayatu, kita lihat footnote ketiga. Al ayatu jam'u ayah. Al ayat pakai ta maftuhah, jamak daripada ayah pakai ta marbutah. Ya, kalau mufrad ta marbutah, ya, merbuto, terikat. Tak yang pakai bentuk ha itu namanya merbuto. Kalau tak maftuhah, tak yang terbuka begini. Ha? Enam. Kalau ayat pakai tak maftuhah. Kalau ayah pakai tak merbuto. Wahiya al-alamatu ala syai'i. Ayah itu, ayah, ayatun, maknanya ialah al-alamah ala syai', tanda adanya sesuatu. Allati tadullu alaihi wa tubayyinuh, yang bisa menerangkan kepada tentang adanya sesuatu itu dan bisa menjelaskan, menunjukkan dan menjelaskan sesuatu itu. Maka sekarang yang dibicarakan ialah wa ayatullahi ta'ala nau'ani, dan ayat-ayat Allah itu ada dua macam, yaitu pertama ayat kauniyah, dan yang kedua ayat syar'iyyah. Ya, ayat kauniyah itu apa? Fal kauniyatu hiyal makhluqatu. Ayat-ayat kauniyah yaitu ayat-ayat tanda-tanda keberadaan Allah dan sifat sempurnanya Allah ialah dalam bentuk al-makhlukat, adanya makhluk-makhluk Allah ini. Anatomi tubuh manusia menunjukkan ayat kauniyah, menunjukkan sifat sempurnanya Allah karena diatur sedemikian rupa tubuh manusia ini serapihnya dan sebagusnya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia ini dalam sebaik-baik ciptaan. Mata dibikin sedemikian rupa sehingga manis terlihat. Coba bagaimana kalau ahli kamera mau menciptakan semacam mata ini? Itu barangkali membutuhkan ruangan 10 kali 10 meter untuk supaya bisa berfungsi kamera itu seperti mata ini. Tapi Allah ciptakan cuman segenggam saja dan diletakkan sedemikian rupa, ditutupi oleh tulang-tulang kepala yang terlihat cuman segini saja. Subhanallah. Bagaimana kalau terlihat semuanya? Ngeri itu wajahnya manusia itu. Nah, fi ahsani taqwim. Betul-betul kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik susunan, sebaik-baik ciptaan. Ya. Sedemikian rapihnya anatomi tubuh manusia. Itu ayat kauniyah. Belum lagi melihat betapa planet-planet yang ada di sekitar bumi yang bisa dijangkau oleh pandangan mata manusia ini. Wah, luar biasa keindahannya dan begitu teraturnya. Melihat lagi ke bumi, susunan tanah bumi ini dari atas sampai ke bawah, kata Al-Imam As-Suyuti, ada 7 lapis susunan bumi ini. Lapis yang paling bawah ialah api, dan itulah neraka yang dikatakan oleh Allah Sijjin. Tempat Allah meletakkan ruh orang-orang jahat itu di Sijjin, yaitu lapis yang ketujuh dari bumi ini. Makanya bumi ini tidak bisa ditembus. Ya, umpamanya dari Jogja sini dibor terus keluar ke Meksiko gitu, enggak bisa. Karena apa? Di tengah-tengah bumi itu ada Sijjin. Habis itu alat bor yang bagaimanapun meleleh itu. Karena disebutkan 70 kali lipat panasnya dengan api yang ada di muka bumi ini. Api yang paling panas di muka bumi ini, api yang dipakai untuk membuat baja itu, memproduksi apa, besi baja itu berapa ribu Celsius itu panasnya itu, sehingga bisa memproduksi besi baja itu 70 kali lipat dari itu. Ya Allah, na'udzubillah, segala hancur, tulang belulang, apalagi meleleh itu tulang. Semuanya hancur dengan api itu. Melihat demikian, tidak ada lain kesimpulannya ialah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, subhanaka ma khalaqta hadza batila, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak ciptakan semua ini dengan sia-sia. Begitu rupa Allah menciptakan alam ini menjadi ayat, menjadi tanda-tanda kebesaran dan kesempurnaan Allah. Ya. Naam. Dan ini semua adalah ayat kauniyah. Kemudian macam kedua ayat asy-syar'iyyah. Ya. Ayat asy-syar'iyyah hiya al-wahyul ladzi anzalahu Allahu 'ala rusulih. Ialah wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Wa 'ala hadza yakunu qaulul mu'allifi rahimahullah bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka dengan demikian, maka ketika perkataan al-mu'allif, yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau menyatakan bi ayatihi wa makhluqatih, kalimat wa makhluqatihi ini babu mim babi atfil khas ya alal am. Al-am yaitu ayat meliputi makhluk Allah ataupun meliputi yang meliputi ayat-ayat syariah. Kalau ayat syariah wahyu Allah. Wahyu Allah bukan makhluk ya. Wahyu Allah itu adalah kalamullah, omongan Allah. Iya. Nah, berarti atful khas alal am. Mana yang khas? Yang khas ialah makhlukatih, ya, itu yang khas. Yang am yang mana? Ayat. Di mana ayat itu mengandung dua macam ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah terdiri dari para makhluk Allah. Ayat syar'iyah terdiri dari wahyu Allah. Di sini mengatofkan, menyandarkan yang khas yaitu makhlukat kepada al-am, kepada pengertian am yang umum yaitu ayati. Faham ini? Atful khas alal am, mafhum? Ya Aba Syakir, fahimta? Anta ya Abdul Aziz, ma fahimta? Ataf, fahimta al-ataf? Ataf, ataf menyandaran. Iya. Naam, ataf ma'tuf, ya. Dalam nahwu itu mudhaf mudhaf ilaih. Naam. Nah, yang diatafkan di sini ialah al-khas. Ayat yang dalam makna khas, yang khusus, yaitu apa? Makhluqat. Makhlukat, ya, yang disebut di sini makhlukat ini khusus diatofkan kepada am dalam perkataan bi ayatihi wa makhlukat ini wa wawul atof itu wa wawul atof, ya. Naam ya Abdul Aziz, wa di situ apa? Wawu apa? Wawul atof, barakallahu fiik. Di situ berarti makhlukat diatofkan dengan wawul ataf kepada kepada apa? Kepada ayat, ya. Nah, makhlukat itu adalah khas, kedudukannya al-khas diatofkan kepada ayat, kedudukannya ayat di situ apa? Al-am. Babu atfil khas al-am. Ya, bahwa makhlukat di situ mempunyai makna khusus, sedangkan ayat adalah lebih umum, lebih umum, lebih meliputi. Karena kalau ayat maknanya baik makhlukat maupun kalamillah, wahyu, Iya. Naam ya Abdul Aziz, lebih am, lebih umum, lebih meliputi. Naam. Jadi diatofkan di sini dengan apa? Yang am, yang lebih umum. Idza fassarna al-ayati. Ya, apabila kita menafsirkan, kita menguraikan ayat-ayat Allah, di mana ayat-ayat Allah itu bi annahal ayat al-kauniyah wa syar'iyah. Ya. Di mana ayat-ayat Allah itu ada yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Au min babi athfil mubayan al-mughayyar idza khassasna al-ayat bil ayati syar'iyah. Ha? Di sini makhlukat adalah kedudukannya al-mubayyin atau al-mubayan. Al-mubayyin al-mughayyir. Ha? Mubayyin yang menerangkan. Al-mughayyir yang berpindah berpindah pembicaraan, berubah pembicaraan. Ya. Apabila ayat yang disebutkan oleh Syekh di situ bi ayatihi wa makhluqatihi, apabila ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di situ dimaksudkan diartikan kepada ayat syar'iyah, berarti ataf yang di sini ialah ataf mubayyin al-mughayyir. Ha? Karena makhlukat tidaklah bisa diatofkan kepada ayat. Kalau ayat di sini maksudnya ialah ayat-ayat apa? Syar'iyah. Ya? Ayat syar'iyah itu makhluk amla? Ha? La. Walakin kalamullah. Maka ataf yang di sini adalah al-mubayyin. Mubayyin bukan menerangkan tetapi mubayyin yang membedakan, yang dibedakan. Jadi ataf mubayyin yaitu diatafkan dengan wau kepada sesuatu yang berbeda topik, berbeda pembicaraan. Ha? Naam. Seperti apa, hadaral malaikatu wan nasu ajma'in. An-nas bukan malaika, wal malaika bukan nas. Ataf yang demikian wan nasu ajma'in, ya, itu adalah ataf mubayyin mughayyir. Ya, karena memang an-nas bukanlah malaika, malaika bukanlah an-nas. Demikian pula di sini, ya, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kalau ayat di situ diartikan kepada ayat syar'iyah, berarti ini ataf di sini ataf apa? Mubayyin mughayyir, mubayyin yang beda. Ha, mengatafkan sesuatu yang berbeda dari yang diatafkan tadi. Naam ya syabab. Mafhum hadza? Ha? Wa ala kullin, dan dari semua keterangan ini, fallahu azza wa jalla, bahwa Allah yang maha agung dan maha mulia, yu'rafu dikenal, yu'rafu dikenal, bi ayatihil kauniyati, dengan mengenali ayat-ayatnya yang kauniyah. Iya. Dikenal Allah itu dengan mengenali ayat-ayatnya yang kauniyah, wahiyal makhlukatil azimah, yaitu para makhluk-makhluk Allah yang besar. Wa ma fiha min ajaibis sun'ah wa balagh al-hikmah, dan juga terdapat pada makhluk-makhluk Allah itu apa? Ajaibis sun'ah, berbagai ciptaan-ciptaan. Sun'ah itu, as-sun'ah itu ciptaan, ciptaan-ciptaan yang ajaib, yang menakjubkan. Al-ajaib itu jamak, mufradnya apa? Ajib. Berbagai ciptaan Allah yang menakjubkan, balaghal hikmah, dan sangat sangat sempurna hikmahnya. Wa kadzalika yu'rafu bi ayatihi syar'iyyah, juga Allah dikenali, yu'rafu dikenali dengan mengenali ayat asy-syar'iyyah, ayat-ayat asy-syar'iyyah. Wa ma fiha minal adl, didapati di dalam ayat-ayat syar'iyyah itu al-adl, keadilan. Wal ijtimal 'alal masalih, dan ijtimal mengandungi al-masalih, berbagai kemaslahatan. Wa daf'il mafasid, dan menolak berbagai kerusakan. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun, dan pada segala sesuatu adalah sesungguhnya sebagai ayat tanda adanya Allah. Tadullu ala annahu wahidun, ayat itu semuanya menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang esa. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.